Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kita sadari maupun tidak. Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, begitu banyak jumlahnya yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun di antara nikmat terbesar yang hendaknya senantiasa kita ingat siang dan malam, bahkan dalam setiap gerak-gerik kita di dunia ini, akhwani fillah, jangan sampai luput dari mengingat nikmat tersebut dan mensyukurinya, yaitu nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk bisa ridha dengan Islam sebagai agamanya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk bisa ridha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah zaman yang semakin asing. Di tengah zaman yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin asing, Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita bahwasanya sebab untuk bisa lepas dari kerugian adalah dengan Islam. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may yamtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga tatkala seorang hamba bisa berislam, maka sungguh dia telah mendapatkan peluang besar untuk bisa keluar dari kerugian. Tinggal berupaya untuk menjauh dari sebab-sebab kerugian yang lain. Di antaranya adalah dengan menjauh dari mentaati syaitan. Karena syaitan, ikhwan fillah, adalah sebab dari semua kerusakan yang tidak akan mungkin untuk seorang hamba bisa menyebutkan jenis-jenis kerusakan itu, apalagi menyebutkan satu persatunya kerusakan yang muncul yang disebabkan oleh syaitan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid. Sehingga siapapun itu yang menjadikan syaitan sebagai temannya, syaitan sebagai yang diikutinya dan dituruti bujuk rayunya, maka mesti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunihi faqad khasira khusranan mubina. Siapa saja menjadikan kesehatan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Maka dari itu, ikhwan fillah, di antara upaya untuk bisa selamat dari bujuk rayu syaitan adalah dengan memperkuat keimanan kita dan memperkuat keilmuan kita. Karena syaitan datang menggoda manusia, ikhwan fillah, dari dua arah pokok. Yang dari dua ini begitu banyak cabang-cabang dan macam-macam yang diupayakan oleh syaitan. Itu dari pintu syahwat atau dari pintu syubhat. Syaitan menggoda dan masuk dari pintu syahwat. Dan kita lihat betapa banyak manusia yang terjatuh pada itu. Dan kita sendiri pun, kalau jujur, akan ditetapkan di diri-diri kita jatuh bangun dari itu. Dan di antara upaya untuk bisa menyelamatkan kita dari upaya syaitan melalui pintu ini adalah dengan menguatkan iman dan takwa. Menguatkan iman dan takwa. Adapun pintu yang kedua yaitu pintu syubhat, dengan menimbulkan kerancuan-kerancuan berpikir, menimbulkan was-was, sampai-sampai syaitan mengupayakan agar manusia ini was-was tentang apa? Tentang masalah pencipta. La yazalu syaitan yaqulu li ibni Adam man khalaqa kadza man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak. Terus menerus syaitan membisikkan pada manusia, siapa menciptakan ini, siapa menciptakan ini, siapa menciptakan itu, untuk diseret kemana? Untuk diseret sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Rabb? Maka Nabi SAW bimbingkan, kapan saja seorang sudah terseret oleh waswas dari syaitan sampai tahapan ini, untuk segera berhenti. Naam, dan mengatakan amantu billah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Tapi dari hadis tadi sangat jelas, ikhwan, bagaimana syaitan menggiring manusia dari pintu syubhat agar terjatuh dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesyirikan. Dan pintu kekufuran atau kesyirikan ini kerugian yang tidak bisa terkirakan besarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa minal la in asyrafta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelumnya, sebelum wahai Nabi, seandainya engkau melakukan syirik, maka sungguh akan terhapus semua amalan-amalanmu dan engkau di akhirat menjadi orang-orang yang buruk. Namun demikian pula kekufuran. Makanya ikhwan fillah, untuk bisa lepas dari ini, lepas dari godaan syaitan dari pintu syubhat, tidak lain adalah dengan ilmu. Jangan seorang merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan ataupun kekufuran ketika dia terlahirkan di tengah-tengah komunitas Islam, Belum tentu, karena tidak ada jaminan, akhwani fillah. Tidak ada dari kita satupun yang mendapatkan jaminan bahwasanya dia istiqamah sampai akhir hayat. Tidak ada jaminan di antara kita bahwasanya dia itu bisa husnul khatimah di akhir kehidupannya. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim mukmin senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari godaan syaitan dan diberi hidayah sampai akhir kehidupannya. Karena di sana ada kaum yang banyak, orang-orang yang banyak menghabiskan hidupnya, bahkan sebagiannya menimba langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, kisah rajulun min Bani Najjar, seorang laki-laki dari Bani Najjar. Min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqad akhadha minhu al-Baqarah wa Ala Imran. Fantalaqa hariban ila qaumin min ahli al-kitab. Ada seorang laki-laki dari Bani Najjar. Dia termasuk penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi apa? Juru tulis. Menulis wahyu. Yang ditulis bukan utang, yang ditulis bukan perkara dunia, tapi apa yang ditulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wahyu. Terutama-utama perkara yang ditulis. Dan dia pun telah mengambil dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dan tidak ada sanad yang lebih tinggi dari itu untuk mengambil. Karena Nabi mengambil Al-Qur'an dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian para sahabat mengambil Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini tidak ada yang lebih tinggi sanadnya melebihi mereka-mereka yang mengambil langsung Al-Qur'an dari Rasulullah. Dan orang ini telah mendapatkan kemuliaan untuk mengambil Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surat yang sangat agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dengan Zahrawain. Yang beliau khabarkan siapa saja yang telah membaca dan menghafalnya akhwat, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw ka'annahuma firqani min khairin sawab tuhajjani an sahibihima. Al-Baqarah dan Al-Imran kelak di akhirat akan datang seakan-akan dua awan atau dua rombongan burung yang akan membela orang yang telah menghafal. Dan orang tadi telah mengambil dua surat agung ini. Tapi ternyata lihat, yang namanya hidayah, qawli fillah, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Dan pada semua ketetapannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menzalimi hamba. Ketika menyesatkan hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, bahkan itu adalah murni keadilan dari Allah. Dan ketika Allah berikan hidayah kepada hambanya, maka itu adalah bentuk anugerah dan nikmat yang wajib disyukuri. Dan orang tadi pergi melarikan diri, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergabung dengan kaum dari ahli kitab. Sehingga di sana dia dielu-elukan. Ini orang dekatnya Muhammad telah kembali kepada agama kita. Telah ikut pada agama kita. Dielu-elukan. Dimuliakan. Dunia. Dia dapat di sana. Dan dimuliakan oleh ahlul kitab. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana pada semua ketetapan. Tidak selang beberapa lama, Allah Subhanahu wa taala cabut orang, cabut nyawa orang itu dalam keadaan dia berada di tengah-tengah ahlul kitab dan telah murtad. Naam, murtad. Padahal apa sungguh seandainya dia istiqamah, dia menjadi orang yang sangat mulia, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan mungkin generasi datang setelahnya akan bisa mengungguli keutamaan sebagai sahabat. Yang dikatakan oleh para ulama, syarafus suhbah la yu'adiluhu syai. Keutamaan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menandinginya sesuatu. Hanya sekadar melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan istiqamah di atas jalan itu sampai mati, itu sudah masuk kategori sahabat dan mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat. Dan orang tadi lebih dari itu, menjadi penulis Nabi, mengambil Al-Baqarah dan Al-Imran, tapi tidak sehingga tidak mendapatkan kemuliaan itu, bahkan semakin berat hujjah yang tegak atas. Sehingga setelah mati, ahlul kitab ingin menguburnya. Ketika dikubur, setelah digali, nah, kemudian dikuburkan, esok harinya sudah terlempar ke permukaan. Ahlul kitab curiga, ini mesti perlakuan Muhammad dan orang-orangnya. Karena benci dengan orang tersebut yang telah apa? Telah keluar dari Islam. Kemudian digali lebih dalam lagi, ditimbun, tapi ternyata keesokan harinya sudah terlempar ke permukaan. Diulangi lagi sampai 3 kali, kemudian mereka sadar tidak mungkin ini perbuatan manusia. Makanya dia dibiarkan begitu saja, membusuk di atas permukaan tanah, walaiyadzubillah. Lihat, sampai tanah pun enggan untuk apa menerimanya, apalagi langit, apalagi surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jangan seorang merasa aman dari syubhat maupun syahwat, karena itu adalah jalan syaitan yang terus menerus dia akan lancarkan untuk menggoda kita. Dan telah kita ketahui cara untuk bisa menangkalnya. Menangkal syubhat dengan ilmu, menangkal syahwat dengan iman dan takwa, yang sebenarnya ini pun kembali kepada ilmu. Oleh karena itulah hendaknya perkuat semangat kita, ikhwani fillah, apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini, untuk berhias dengan ilmu, untuk mencari ilmu, untuk memakmurkan majelis ilmu. Karena sungguh dengan ilmu seorang akan mengetahui yang hak itu hak, kemudian dia pegang, dan mengetahui yang batil itu batil, kemudian dia tinggal. Dengan ilmu seorang akan meningkat keimanannya. Nah, apabila ilmu yang dia dapat adalah ilmu yang bermanfaat, akan meningkat keimanan. Taib, nasallallahu at-taufiq was-sadad. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita telah sampai pada pembahasan al-haud, berkaitan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk nabi kita, dan dijanjikan bahwasanya siapapun dari kalangan umat beliau yang istiqamah di atas sunnah masih akan bisa meminum dari telaga tersebut dengan sifat-sifat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini pula, ikhwani fillah, kita memohon pada Allah jangan sampai kita termasuk mereka-mereka yang diusir. Karena ada dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari telaga ketika ingin meminumnya, yaitu mereka-mereka yang membuat kebid'ahan, mereka-mereka yang berbuat kezaliman, berbuat dosa-dosa besar secara terang-terangan sebelum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar syafaat. Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al khati'in fi yaumil qiyamah wa ala sirat ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang wajib kita imani, kita yakini dan tidak boleh ada keraguan padanya, yaitu tentang syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Lil mudhnibin al khati'in, kepada pelaku dosa. Orang-orang yang berbuat kesalahan, mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat dan ketika berjalan di atas shirath. Dan mereka akan dikeluarkan dari tengah neraka jahannam. Pada kalimat ini, ikhwan fillah, penegasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala tentang salah satu keyakinan ahli sunnah, yaitu bahwasanya ahli sunnah meyakini adanya syafaat Nabi SAW bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau. Bahwasanya para pelaku dosa besar selama dia mati di atas tauhid, walaupun Allah Subhanahu wa taala azab di dalam neraka, tetap mereka akan dikeluarkan. Tapi syaratnya mereka adalah orang-orang yang memiliki tauhid. Insyaallah akan kita perinci syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Insyaallah taala. Kemudian kata beliau, wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'ah, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali dia diberi hak untuk memberikan syafaat. Cuman tingkatan syafaat berbeda-beda. Karena nanti di sana ada syafaat yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang bisa memberikannya, yaitu nabi kita Nabi kita saja yang Allah muliakan dengan itu. Tapi di sana ada syafaat yang sifatnya umum. Para nabi bisa memberikan, bahkan kata Imam Al-Barbahari di sini, wa kadzalika siddiqin wasyuhada wasalihin. Dan demikian pula para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Walillahi ba'da dzalika tafadhulun katsirun fi man syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan anugerah yang banyak bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari mereka-mereka yang di dunia tidak beramal kebaikan sedikit pun tapi memiliki tauhid. Sehingga ketika semuanya sudah memberikan syafaat, masih tersisa mereka, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah dulu di dunia. Wal khuruju minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahmadan, Allah anugerahkan kepada mereka untuk bisa keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arak. Cuman siapa yang mampu? Jangan seseorang ketika kita membahas pembahasan syafaat seperti inilah, tidak masalah berarti kalau demikian, yang penting Islam walaupun beramal kejahatan, beramal maksiat, kan nanti bisa dikeluarkan dengan syafaat. Ini orang-orang yang terkena apa? Tipuan iblis. Karena jangan seorang membayangkan, ikhwan fillah, panasnya api neraka hanya sekadar panas api di dunia. dan hukuman di neraka mungkin seperti siksaan di dunia, tidak tergambarkan sedikit pun, tidak ada bandingannya sedikit pun. Kalau panasnya saja Allah Subhanahu wa taala lipatkan 69 kali lipat lagi dari panas itu. Panas api yang ada kita mendekat ketika berkobar akhwan tidak mampu. Dan ini dilipat gandakan 69 kali lipat. Yang siksaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, "Yu'ta bi an'ami ahli al-ardi min ahli an-nar." Fayuhu masu finnari ghaqsatan wahid. Didatangkan orang yang paling nikmatnya di dunia. Sudah semuanya dirasakan kenikmatan di dunia. Tidak pernah merasakan keburukan atau sakit sedikit. Yang paling nikmatnya di dunia. Dari kalangan penduduk neraka. Kemudian dicelupkan ke dalam siksa neraka satu celupan saja. Dan ditanya, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad, apakah engkau melihat kebaikan, apakah engkau ingat telah melewati suatu kenikmatan? Maka kata dia, la ya, tidak, semuanya terlupakan. Dengan satu celupan di neraka semuanya terlupa dari nikmat-nikmat yang dulu dia rasakan. Seumur hidup merasakan nikmat, dengan celupan sekali saja di neraka tidak ingat semuanya nikmat-nikmat itu. Yang terasa saat itu adalah azab, siksa yang tidak terperikan sakit. Makanya jangan sampai seorang terkecoh oleh syafaat ketika membahas tentang syafaat, ah berarti akhirnya juga akan keluar selama dia muslim. Ini adalah tipuan syafaat. Tapi hendaknya seorang muslim ketika membahas pembahasannya seperti ini, akhwani fillah, ya untuk betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang dia diberikan dan kelembutan kepada hamba-hambanya, kemudian semakin bersemangat untuk beribadah padanya dan menjauh dari dosa-dosa dan pelanggaran larangan. Nah, berkaitan dengan pembahasan syafaat ini, akhwani fillah. Naam. Yang dibahas dalam kitab ini adalah berkaitan dengan syafaat fil akhirah. Syafaat di akhir. Karena dari sisi naam, letaknya syafaat ada dua jenis, syafaat di dunia dan syafaat fil akhirah. Syafaat di dunia itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat sehingga kalian bisa mendapatkan pahala. Maksudnya memberikan syafaat di dunia yaitu seseorang membantu hajat saudaranya, akhwani fillah, yang dengan sebab bantuan dia akhirnya saudara tadi bisa mendapatkan hajatnya. Contohnya ada saudara kita sakit. Kemudian kita tahu ada teman kita yang punya ilmu kesehatan atau dia dokter. Nah, dan kita tahu saudara kita tadi itu tidak punya biaya. Nah, maka sebagai bentuk syafaat yang disyariatkan, kita datangi si dokter tadi, teman kita. Katakan, ya akhi, saudara kita itu sedang, kalau engkau bisa membantunya maka sangat bagus dan itu pahala yang besar bagimu. Ini syafaat yang masyru', syafaat di dunia. Kita berikan syafaat untuk saudara kita sehingga hajat saudara kita bisa terpenuhi atau kemadharatan yang menimpa saudara kita bisa terangkat dengan sebab adanya bantuan. Disebut syafa'ah wanifilah karena apa? Karena seakan-akan kita ini juga bersama dengan yang diberi tadi, satu kesatuan menjadi genap. Yang tadinya yang butuh hajat itu kan cuma satu yang hak. Tapi dengan kita memberikan syafaat, kita dan dia akhirnya menjadi genap. Ya, makanya disebut dengan syafaat. Sehingga seakan-akan yang apa? Meminta bantuan dua orang yang tadinya cuma satu, akhirnya menjadi kedua. Tapi di sini perlu diperhatikan. Yang namanya syafi, memberikan syafaat ikhwan, yaitu kita dalam bahasa mudahnya menelantari, yaitu menjadi perantara untuk saudara kita bisa mendapatkan bantuan kepada orang-orang yang memang apa kita kenal dan atau kita ketahui dia adalah seorang yang khair, suka membantu dan seterusnya. Ini syafaat yang masyru', yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kita isfa'u tu'jaru. Beri syafaat, maka kalian akan diberi pahala. Nah, dan contoh-contoh yang lain yang baik. Cuman bukan ini pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Yang menjadi pembahasan kita adalah syafaat di akhirat. Yang kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, nah, kita dapati sebagian ayat-ayat mengatakan tidak ada syafaat. Dan sebagian ayat yang lain menetapkan adanya syafaat. Maka kita butuh mendudukkan syafaat yang ditiadakan itu apa dan yang ditetapkan itu apa. Di antara ayat-ayat yang menegaskan tidak adanya syafaat di akhirat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun." Takutlah kalian tentang suatu hari yang satu jiwa pun tidak akan bisa memberikan kemanfaatan bagi jiwa yang lain dan tidak akan diterima darinya syafaat sedikit pun. Di akhirat. Dalam ayat ini mengatakan tidak diterima satu syafaat pun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah." Maksud kalian orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi jual beli di sana. Dan tidak ada lagi teman-teman dekat, tidak pula syafa'ah. Ini sebagian ayat yang meniadakan syafaat di akhirat. Adapun ayat yang menetapkan adanya syafaat di akhirat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Ini berkaitan dengan para malaikat. Para malaikat tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridha. Ini penetapan adanya syafaat dari malaikat. Nah, bagaimana mendudukkan ayat-ayat yang sekilas berbeda dan bertentangan akhwat? Maka kita katakan bahwasanya yang ditiadakan adalah syafaat yang tidak terpenuhi syarat. Nah, sedangkan yang ditetapkan adalah syafaat yang terpenuhi padanya syarat. Nah, oleh karena itulah sangat penting untuk seorang muslim mengetahui syarat-syarat ditetapkannya syafaat di hari kiamat. Nah, karena berarti dari sini ketika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak ada syafaat baginya. Nah, pada kondisi itulah dibawa semua ayat-ayat yang meniadakan syafaat. Misalnya ayat tadi, ketika tidak ada teman dekat, tidak ada syafaat, itu bagi berarti diantaranya bagi orang-orang kafir tidak ada syafaat sama sekali, karena tidak terpenuhi syarat tadi. Yang kemudian diistilahkan dengan syafaat manfiyah dan syafaat mutsbatah. Nah, syafaat manfiyah yaitu syafaat yang ditiadakan. Itulah yang ditiadakan dalam Al-Qur'an, yaitu semua syafaat yang tidak terpenuhi syarat. Seperti misalnya meminta syafaat kepada penghuni kubur, datang kepada penghuni kubur minta disyafaati. Nah, seorang musyrik minta syafaat pada Nabi, tidak akan mungkin dapat syafaat. Walaupun setiap harinya bersolawat dengan harapan meminta syafaat kepada Nabi, tapi dia melakukan kesyirikan, tidak akan mungkin dapat. Nah, lalu apa syarat-syarat untuk apa ditetapkannya syafaat? Ada beberapa syarat, ikhwan, yang para ulama rahimahullah ta'ala gali dari Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Yang pertama adalah qudratus syafi' ala syafa'at, yaitu kemampuan pemberi syafa'at untuk memberikan syafa'at. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan tentang pemberi syafaat yang tidak mampu dalam firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa menimpakan mandarat, tidak pula bisa memberikan manfaat, dan mereka mengatakan berhala-berhala itulah, sesembahan-sembahan itulah yang akan menjadi syafaat untuk kami di sisi. Jadi orang-orang musyrikin zaman dulu, ikhwan, beribadah kepada berhala, la ta'uzamana, alasannya agar berhala-berhala itu adalah apa? Pemberi syafaat di sisi Allah. Nah, dan ini ditiadakan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memberikan. Nah, makanya ayat-ayat begitu banyak meniadakan kemampuan dari sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya tidak adanya kemampuan untuk memberikan syafaat, menunjukkan bahwasannya syarat untuk adanya syafaat yaitu kemampuan dari pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Makanya siapapun itu yang meminta syafaat kepada mayit-mayit, nah, kepada berhala-berhala, berarti dia telah meminta syafaat kepada yang tidak mampu, yang tidak memiliki kemampuan untuknya. Bagaimana Allah tegaskan, wala yamlikul ladina yad'una min dunihi syafa'ah. Apapun yang mereka sembah selain Allah tidak mampu untuk memberikan syafaat. Jadi syarat yang pertama ini. Kemudian syarat yang kedua, Islamul Mashfu'ilah, yaitu keislaman yang diberi syafaat. Naam, itu syarat pokok. Naam, bahwasanya dia itu harus berada di dalam lingkaran Islam. Kapan saja keluar dari lingkaran Islam, maka tidak akan bisa mendapatkan syafaat sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan, wa angzirhum yawmal azifati idhil qulub ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Peringatkanlah kepada mereka tentang hari kiamat. Di antara nama hari kiamat, Yaumul Azifah. Tatkala hati-hati, nah, betul-betul apa? Merasa ketakutan. Nah, hati-hati sangat takut pada hari tersebut, tidak ada bagi orang-orang kafir teman dekat dan pemberi syafaat sedikit pun. Al-Zalimin yang dimaksud di sini adalah Zulmun Akbar, yaitu orang-orang kafir. Ini penegasan bahwasanya berarti orang kafir selain Islam, kafir yang non muslim. Nah, tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Dan untuk syarat ini, ikhwan, hanya satu kondisi saja dikecualikan, yaitu pada kasus paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Di mana Abu Thalib tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat ini sebenarnya karena dia mati di atas kekufuran. Cuman Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan kepada nabinya. Jadi bukan pemuliaan kepada Abu Thalib, tapi pemuliaan kepada nabinya tatkala ada orang yang ketika hidupnya mau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di atas kekufuran. Allah muliakan nabinya sehingga apa? Orang tersebut yang seharusnya berada di kerak bawah api neraka kemudian diangkat ke lapisan paling atas, paling ringan. Ini pengecualian dan termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak ada. Kemudian syarat yang ketiga, al-idznu lis-syafi'. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Karena tanpa izin dari Allah tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Namun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa? Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Maka ini syarat pokok yang harus diingat bahwasanya syafaat bisa ada. Bisa diterima dan didapatkan oleh seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk mensyafaati si fulan atau si alat. Kemudian syarat yang keempat yang terakhir adalah apa? Ar-ridha 'anil masyfu'in. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang mau disyafaati. Sebagaimana dalam ayat tadi, wala yasfa'una illa liman irtadha. Para malaikat itu tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Nah, ini empat syarat diterimanya syafaat. Berarti dari sini kita ketahui, akhwani fillah, bahwasanya syafaat tidak akan mungkin ada untuk orang-orang kafir. Jelas tidak memenuhi syafaat. Syafaat tidak mungkin bisa diberikan oleh berhala-berhala. Karena mereka tidak diizinkan. Dan juga syafaat itu berarti dimintanya kepada siapa? Dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada si fulan atau alat, bukan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meminta kepada Allah agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan pemberi syafaat untuk kita. Ini. Makanya dalam meminta, akhwan, dalam bahasa Arab, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat untukku. Allahumma syafi' nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi. Ini. Jadi dalam bahasa kita berarti memintanya kepada siapa? Memintanya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah nabi kita atau nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat untuk. Adapun kalau langsung meminta kepada nabi, wahai kanjeng nabi, berilah syafaat kepadaku. Ini tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena walaupun kita meminta sepanjang waktu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak akan dapat. Jadi kuncinya pada izin Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah kepada yang mau diberi. Berarti tinggal seorang, ikhwan, ketika berharap untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. yang jenis-jenisnya akan kita pelajari nanti insyaallah atau di pertemuan berikutnya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berarti wujudkan keislaman yang benar. Wujudkan keislaman yang benar. Dan dapat tempuh sebab-sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempuh sebab-sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, adapun mengucapkan ucapan-ucapan setiap harinya meminta syafaat pada Nabi atau bersolawat atas Nabi, tapi dia menempuh jalan dari jalan-jalan yang tidak Allah ridhai, maka itu bukan langkah yang benar. Kenapa? Karena diberi tidaknya seorang hamba syafaat itu mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Makanya asy-syafi' mukramun bisyafa'ah. Sebenarnya pemberi syafaat ini mereka kan tidak memilih orang-orang tertentu yang mereka kehendaki, tapi yang mereka mampu memberikan syafaat dengan izin dari Allah. Sehingga pemberi syafaat ini sebenarnya dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafi' mukramun bisyafa'ah. Makanya ketika Allah ingin memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemuliaan yang tidak diberikan kepada rasul-rasul dan nabi yang lain, Allah jadikan dia pemberi syafaat di padang mahsyar yang disebut dengan syafaatul uzma. Ini syafaat yang paling agung yang hanya Allah izinkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan. Di mana dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, semua yang ada di padang mahsyar bisa beranjak menuju kepada tahapan hari berikutnya. Tahapan hari akhirat yang berikutnya, yaitu untuk menuju ke penetapan keputusan, baik itu hisab maupun penimbangan amalan. Makanya ikhwan fillah, ini empat syarat yang biasanya kemudian diringkas pada dua syarat pokok. Karena jelas untuk qudrah, kemampuan memberikan syafaat itu ya kembali kepada izin juga, dan keislaman itu juga kembali kepada syarat ridha, karena tidak mungkin Allah ridha kepada selain muslim. Makanya sebagian para ulama menegaskan dua hal pokok saja dari syarat syafaat, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat, dan keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat. Yang hal ini terkumpul dalam satu ayat akhwani fillah di surat wa kam min malakin fis samawat, betapa banyak malaikat-malaikat yang di langit-langit. La tughni syafa'atuhum syai'at, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Tidak bermanfaat syafaat para malaikat. Kecuali bagi siapa? Illa min ba'di ayyadzan Allah. Kecuali setelah Allah izinkan. Bagi siapa? Liman yasha'u wa yarda, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Sehingga pada surat An-Najm ayat yang ke-26 ini ikhwan, terkumpul dua syarat sekali. Izin dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi kalau kita mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang harus ditempuh, yaitu menempuh jalan yang Allah ridhai. Dengan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Juga dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Karena di antara sebab keridhaan Allah adalah syukrun nikmah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu." Jika kalian kufur, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada kalian. Memang ketika kalian kufur, Allah terugikan, tidak. Maka Allah tegaskan, jika kalian kufur, Allah tidak butuh pada kalian. Allah Maha Kaya. Tapi Allah tidak ridha dengan kekufuran tersebut. Dan in tashkuru yardahu lakum, jika kalian mau bersyukur pada Allah, maka Allah akan ridha kepada kalian. Maka wujudkan hal ini akhwani fillah, untuk seorang hamba dalam hidupnya senantiasa mengupayakan kesyukuran dalam semua bentuknya. Dan tidaklah kita beribadah pada Allah, memperbagus ibadah, kecuali bentuk kesyukuran. Dan sungguh Allah telah muliakan kita dengan Islam ini, dengan sunnah. Kalau kita tidak memperbagus ibadah, maka sungguh khawatir kita bukan termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena Nabi SAW wujudkan kesyukuran dalam ibadah yang sangat bagus, ibadah yang sangat semangat, beribadah sampai pecah-pecah kaki pelit. Nah, dan kita pun berupaya untuk memperbagus ibadah dari hari ke hari, bertambah umur, berupaya untuk menambah dan memperbagus peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita untuk bisa husnul khatimah. Naam, dan menjadi mereka-mereka yang diridhai untuk mendapatkan syafaah. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik wasadad, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.